Untuk para hadirin diharap untuk tenang. Para hadirin dan dewan juri yang terhormat, kita tampilkan peserta dengan nomor undian 18 dari grup Atro Samratul Muna Kompleki Krabia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala thank you. Oh, Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dan nomor undian 18 dari grup Hadro Sampurasun Muda Kompleki Krabia. Dan untuk persiapan peserta dengan nomor undian 19 dari Zidan Albarka PB Asobru Minal Iman.